ini aku dendangkan. Lewat nada lagu ini aku persembahkan. Lagu ini aku dengar. Lewat nada lagu ini aku persembahkan. Salam sayang, hormat sayang, terima kasih ku aku ini aku dah.